Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab tentang al-isti'adatu bi ghairillah atau minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk dari bentuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam uraian hadis yang datang dari Khawlah bintu Hakim, hadis riwayat Muslim. Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejelekan atau kejahatan yang telah Allah ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini secara tegas mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berlindung kepada selain Allah dalam mengusir segala mudarat dan bahaya. Syekhul Islam rahimahullahu taala, seperti yang dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, mengatakan waqad nassa al-a'immatu ka Ahmad ala annahu la yajuzul isti'adatu bi makhluqin. Para a'immah, seperti satu di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, telah jelas menyatakan bahwa tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Wa hadza mimma istadallu bihi ala anna kalam Allah ghairu makhluq. doa yang tadi dibaca, aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Waqalu li'annahu thabata 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adza bi kalimatillah wa amara bidzalika. Mereka para a'immah mengatakan bahwa telah benar datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna, bahkan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Walihada naha al-ulama'u 'anit ta'awiz allati la yu'rafu ma'naha khasyatan an yakuna fiha syirkun. Oleh karena itu, maka para ulama melarang perlindungan-perlindungan dengan kalimat-kalimat atau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya. Segala macam bentuk perlindungan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya itu dilarang oleh para ulama. Khasyatan an yakuna fiha syirkun, dikhawatirkan di dalam kalimat-kalimat tersebut yang tidak diketahui maknanya itu mengandung kesyirikan. Ya. Ini terbukti ya, secara nyata dalam kehidupan kita. Banyak kita temui ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang sulit untuk bisa kita mengerti maknanya. Ya. Bahkan sampai pada tingkatan menuliskan kata-kata dengan huruf-huruf yang terbalik, yang tidak bisa dipahami apa maksudnya. Jelas itu menunjukkan bahwa di dalamnya mengandung unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man dhabaha lisyaitani wada'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad 'abadahu wa in lam yusammi dhalika ibadatan wa yusammihi istikhdaman. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang menyembelih sesuatu untuk setan, menyembelih seekor ayam, menyembelih seekor kambing, atau menyembelih seekor sapi untuk setan, wada'ahu, dan berdoa kepada setan serta meminta perlindungan kepada setan dan mendekatkan diri kepada setan dengan sesuatu yang disukai oleh setan, faqad abadahu, maka sungguh dia telah menyembah setan. Ya. Dinyatakan telah beribadah kepada setan. Wa in lam yusammi dzalika ibadatan, walaupun dia tidak menyebut perbuatan-perbuatan itu sebagai ibadah. Ya. Kalau terbukti ada orang yang menyembelih sesuatu untuk setan, berdoa kepada setan, meminta perlindungan kepada setan, mendekatkan diri kepada setan dengan sesuatu yang disukai oleh setan, maka disebut beribadah kepada setan. Walaupun pelakunya tidak mengakui kalau itu sebagai ibadah. Wa yusammihi istikhdaman, dan dia menyebutnya sebagai khidmat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa sadaqa huwa istikhdamun minasyaitani lahu. Memang benar seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Memang benar seperti itu, walaupun tidak dibilang ibadah, cuma dibilang khidmat, kata Ibnu Qayyim, memang benar seperti itu. Artinya, istikhdamun minasyaitani lahu, bantuan yang diberikan dari setan untuknya. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi. Maka dia menjadi orang yang membantu setan, atau maka dia menjadi pembantu setan dan hamba setan. Ya. Ada orang yang berkilah ketika berlindung kepada setan, menyembelih untuk setan, berkilah, tidak mau kalau dikatakan itu sebagai bentuk ibadah kepada setan. Akhirnya mengatakan bahwa ini sekedar khidmat saja. Kata Ibnu Qayyim, taruhlah itu dibilang khidmat. Ya, maka itu berarti istikhdamun minasyaitani lahu, bantuan dari setan untuk dia. Sehingga dia ini menjadi pembantunya setan, wa'abidihi, dan hamba setan. Ya. Wabidzalika yakhdumuhu asyaitanu, dan dengan itu pula setan akan membantunya. Ya. Dengan itu pula setan akan membantunya. Katakanlah bukan ibadah, sekedar khidmat kepada setan. Maka dengan itu setan pun berkhidmat kepadanya. Ya. Lakin khidmat asyaitan lahu laysat khidmat ibadatin. Akan tetapi, kata Ibnu Qayyim, ada hal yang penting untuk diketahui. Bahwa khidmatnya syaitan untuk dia, itu bukan khidmat dalam bentuk ibadah. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَخْضَعُ لَهُ وَلَا يَعْبُدُهُ. Sebab setan itu pada dasarnya tidaklah tunduk kepadanya, tidak pula menyembahnya. kama yaf'alu huwa bihi, sebagaimana dia melakukan hal tersebut kepada setan. Ya. Kalau setan memberikan khidmat kepada manusia, itu tidak berarti setan menyembah manusia. Ya. Tidak pula berarti setan tunduk kepada manusia. Beda halnya ketika manusia berkhidmat kepada setan. Kalau manusia berkhidmat kepada setan, itu artinya manusia menyembah setan dan tunduk kepada setan. Karena sampai kapanpun, ya, setan itu menjadi musuh manusia. Dan setanlah yang memalingkan, ya, manusia. Setan yang mengatur siapa? Manusia. Maka gak ada ceritanya setan menyembah manusia. Gak ada ceritanya. Justru setan itu ingin disembah oleh siapa? Manusia. Ya. Jadi penting untuk diingat kembali, ya, diperhatikan bahwa khidmatnya setan kepada manusia itu bukan artinya setan ibadah kepada manusia. Tetapi khidmatnya manusia kepada setan itu artinya manusia beribadah kepada setan. Ya. Setan merasa bangga ketika ada sebahagian dari manusia, ya, datang meminta perlindungan kepadanya. Ya. Dengan itu setan merasa diuntungkan. Supaya semakin banyak manusia yang melakukan hal tersebut, maka setan selalu mengabulkan permintaan setiap manusia yang meminta perlindungan kepadanya. Ya. Qala qawluhu, selanjutnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, min syarri ma khalaq. Di dalam hadis tadi, ya, ada kata-kata min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau kejelekan yang telah Allah ciptakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarr. Maksudnya adalah dari setiap kejelekan atau kejahatan ya, pada makhluk apapun atau yang ada pada makhluk apapun, qama bihi syarr, yang membawa kejelekan. Nah, min hayawanin aw ghairihi, seperti hewan ya, atau selainnya. Nah, insiyan kana aw jinniyan, manusia atau jin, aw hamatan aw dabbatan, atau binatang berbisa semacam ular, atau binatang melata, aw rihan atau angin, aw sa'iqatan atau petir, aw ayya nau'in kana min anwa'il bala, atau bencana dalam bentuk apapun, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini yang dimaksud dengan kata-kata min syarri ma khalaq, dari kejelekan ya yang telah Allah ciptakan, yakni dari setiap kejelekan yang ada pada makhluk yang membawa kejelekan. Seperti binatang, ada binatang-binatang yang memang menimbulkan apa? Mudarat, menimbulkan bahaya, membawa kejelekan. Ular berbisa ya. Kemudian binatang-binatang buas macam harimau, singa dan semisalnya. Atau angin, ada angin yang memang datang membawa kejelekan ya, menghancurkan rumah-rumah, merobohkan pohon-pohon. Au sa'iqatan, atau petir ya, petir makhluk ciptaan Allah ya, membawa kejelekan. Nah, atau bencana dalam bentuk apapun di dunia dan akhirat. Nah, qala wa ma hahuna mausulah. Adapun huruf ma di sini, min syarri ma khalaqa. Huruf ma di sini adalah mausulah. Ma mausulah, kata sambung, bermakna yang. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan atau kejahatan yang telah Allah ciptakan. Walaisal muradu biha al-umumu al-itlaqi. Namun yang dimaksud dari makhluk di sini tidaklah makhluk bersifat umum. Bal al-muradu at-taqyidi al-wasfi. Akan tetapi yang dimaksud adalah makhluk yang bersifat khusus. Wal makna dalam artian min syarri kulli makhlukin fihi syarr, dari kejahatan atau kejelekan setiap makhluk yang membawa kejelekan. Ya. Karena enggak semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kejelekan. Ya. Lianna la min syarri kulli ma khalaqahu Allah. Jadi bukan artinya dari kejelekan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Nah, fa innal jannata wal malaikata wal anbiya laisa fihim syarr. Karena seperti surga, para malaikat, para nabi, laisa fihim syarr, adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak membawa kejelekan. Jadi ada berapa macam keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah? Hah, Muhammad? Hah? Ada berapa macam? Ada berapa macam makhluk yang diciptakan Allah? Hah? Hah? Ada berapa macam makhluk yang diciptakan Allah? Hah? Dandi? Ada berapa macam makhluk yang diciptakan Allah? Hah, Rehan? Ada tiga keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Pertama, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keadaannya murni jelek. Contoh neraka. Membawa kejelekan, enggak ada kebaikannya sama sekali. Ya, sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dicelupkan sebentar ke neraka, kemudian ditanya, apa yang kamu dapati di dalamnya? Adakah satu kebaikan? Dia mengatakan gak ada sedikit pun kebaikan. Berarti kejelekan semua. Terus? Yang kedua, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keadaannya baik secara mutlak. Contohnya apa, Amin? Apa? Malaikat, surga. Para anbiya. Terus yang ketiga, Rifki, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kejelekan dan kebaikan. Contohnya manusia dan jin masuk? Jin masuk? Kalau jin bagian mana? Masuk jin? Masuk ke mana? Yang ketiga, yang mengandung kejelekan dan kebaikan. Nah, ada jin yang taat beribadah, ada jin muslim, ada jin kafir, sama seperti manusia. Nah, oleh karena itu, ya, min syarri ma khalaq, dari kejelekan ya, makhluk yang telah Allah ciptakan, ini tidak secara mutlak, tapi khusus makhluk yang memang membawa apa? Kejelekan. Ya. Nah. Qala wasyarru yuqalu ala syai'aini. Kejelekan itu digunakan untuk menunjukkan kepada dua perkara. Alal alam, pertama kepada rasa sakit. Ya, pertama kepada rasa sakit. Wa ala ma yufdi ilaihi, dan kepada yang mengakibatkan terjadinya rasa sakit. Artinya yang menimbulkan mudarat itu jelek. Ya, segala sesuatu yang menimbulkan mudarat, yang menimbulkan bahaya itu jelek. Nah, dan bahaya itu sendiri adalah kejelekan. Nah. Qala qawluhu lam yadhurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kemudian dalam hadis tadi Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurhu syai'un, tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, hadza khabarun sahihun, ini adalah berita yang benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi tadi adalah berita yang benar. Wa qaulun shadiqun, dan perkataan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami, kata Imam Al-Qurtubi, mengetahui kebenarannya dalilan wa tajribatan, baik dari segi dalil wa tajribatan maupun dari segi pengalaman. Ya. Jadi dibuktikan kevalidannya secara ilmiah, ya. Dan juga secara apa? Fakta di lapangan. Bahwa berita itu memang betul benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurhu syai'un, tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai meninggalkan tempat tersebut. Kata Imam Al-Qurtubi, sekali lagi, ini berita yang benar. Ini ucapan yang jujur, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, kebenaran beritanya, dan juga bisa dibuktikan secara fakta di lapangan. Fa ini, kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya aku mundu sami'tu hadzal khabara, sejak mendengar berita ini, sejak mendengar hadis ini, amiltu alaihi, aku mengamalkannya. Aku mengamalkannya. Falam yadhurni syai'un, maka sejak itu pula tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan aku, yang membahayakan aku. Ini pengalaman, ya. Ini bukti fakta di lapangan yang dirasakan langsung oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sejak aku mengetahui hadis itu, kemudian aku mengamalkannya, maka sejak itu pula tidak ada sesuatu pun yang membahayakanku. Ya. Ila antaraktuhu, hingga suatu ketika aku tidak mengamalkannya. Apa yang terjadi? Faladagatni aqrabun bil mahdiyati lailan. Seekor aqrab kala jengking, ya, menggigitku pada suatu malam. Kala jengking menggigitku pada suatu malam. Fafakartu fi nafsi, aku pun berpikir, ya. Aku pun berpikir tentang apa sebabnya. Faida bi qad nasitu an ata'awwad bi tilkal kalimah. Ternyata aku ingat bahwa aku lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Lupa membaca doa a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Akhirnya yang terjadi adalah beliau digigit kalajengking. Ya. Yeah.